Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyus al-Islamiyyah ala Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah. Qala at-Tirmidhi hadha hadithun hasanun sahih wa asluhu fi sahihain lakin hadha as-siyaq ajma'u wa akhtar. Wa fi lafdhin at-Tirmidhi walau anna ahadan mata فرحا لمات أهل الجنة ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. الإخوة الكرام kita masih dalam penjelasan tentang hadis-hadis yang menunjukkan Allah di atas. Pada kesempatan yang lampau sebelum Ramadan kita membahas hadis yang panjang riwayat Tirmidzi tentang peristiwa huru-hara hari kiamat di mana Allah mengumpulkan manusia dalam satu tempat, dalam satu barisan, dan Allah perintahkan setiap manusia mengikuti Tuhan yang disembah. Maka setiap Tuhan-Tuhan itu digabungkan dengan penyembahnya. Yang menyembah salib digiring bersama salibnya. Menyembah patung digiring bersama patungnya. Menyembah api digiring dengan apinya. Semuanya mereka mengikuti apa yang mereka sembah. Tinggallah kaum muslimin yang menyembah Allah. Maka Allah Jalla wa'ala melihat mereka. Dan Allah bertanya, mengapa kalian tidak mengikuti manusia? Maka mereka menjawab, na'udzubillah minka, kami berlindung kepada Allah darimu, engkau Allah Rabbuna, Tuhan kami Allah. Dan inilah tempat kami, di sini kami menunggu Tuhan kami sampai kami melihatnya. Ya. Kemudian Allah Jalla wa'ala memerintahkan mereka, mengukuhkan mereka. Kemudian Allah SWT menghilang dari mereka. Kemudian Allah kembali melihat mereka. Kemudian Allah kembali bertanya, mengapa kalian masih juga di sini? Ya, mengapa kalian tak ikut manusia? Mereka kembali mengatakan, kami di sini menunggu Tuhan kami. Inilah tempat kami sampai kami melihat Tuhan kami. Ya. Maka ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan-Tuhan kami? Apakah kami akan melihat Tuhan kami? Kata Rasulullah, ya. Wahal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatul badri? Apakah kalian terhalang untuk melihat bulan purnama ketika malam terang benderang? Akankah kalian terhalang melihatnya? Apakah kalian akan berdesak-desakan melihatnya? Qalulah ya Rasulullah, kata mereka, tidak ya Rasulullah, tak perlu berdesak-desakan. Kata Rasulullah, fa innakum la tudaruna fi ru'yatihi tilka sa'a, demikianlah kelak kalian di hari kiamat tak perlu berdesak-desakan melihat Tuhan kalian. Ini menunjukkan ululullah. Kita melihat bulan di atas. Di hari kiamat kita melihat Allah di atas. Tak perlu berdesak-desakan melihat Allah sebagaimana kita tak perlu berdesak-desakan melihat bulan. Kemudian Allah Jalla wa'ala kembali menjumpai hamba-hambanya. Allah Jalla wa'ala memperkenalkan dirinya. Allah mengatakan, akulah Tuhan kalian, ikutilah aku. Maka ketika itu bangunlah kaum muslimin, mereka pun mengikuti Allah. Kemudian diletakkanlah jembatan di atas neraka Jahannam, as-sirat. Diperintahkan orang-orang untuk melewati jembatan tersebut. Orang-orang yang beriman melewati jembatan sesuai dengan cahaya yang mereka miliki dan amalan di dunia. Ada yang melewati jembatan bagaikan kuda-kuda pacu. Ya. Dan begitulah seterusnya. Setiap mereka ketika lewat jembatan berdoa, Rabbi salim salim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Tinggallah penghuni neraka. Maka mereka penghuni neraka dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Sampai akhirnya neraka pun penuh. Maka Allah bertanya, hal min mazid? Maka Allah SWT bertanya kepada neraka Jahannam, halim talati, apakah engkau telah penuh? Neraka menjawab, hal min mazid? Tuhan, masihkah ada lagi tambahan? Tatkala seluruhnya telah masuk ke dalam neraka dan api neraka terus meminta-minta tambahan, maka Allah Tuhan pemurah meletakkan kakinya ya pada neraka tersebut. Seketika berguncanglah neraka dan dia pun diam berkata, qattu qattu, cukup cukup Tuhan. Tatkala Allah telah masukkan ahli surga ke dalam surga, masukkan penghuni neraka ke dalam neraka, maka didatangkanlah ketika itu kematian, diseru kematian, dibuat dalam bentuk kambing yang besar, diletakkan di antara ahli surga dan ahli neraka. Kemudian dikatakan, wahai penghuni surga, maka mereka pun mendengar seruan tersebut dan melihat. Mereka khawatir, jangan-jangan mereka disuruh keluar. Kemudian dikatakan, wahai penghuni neraka, mereka pun kembali mendengar. Ya, mereka berharap semoga-moga keluar dari neraka. Maka dikatakanlah kepada penghuni neraka, hal ta'rifuna hadza, tahu kalian apa barang ini? Maka seluruhnya berkata, penghuni neraka penghuni surga, kami tahu. Huwal mautu, inilah kematian. Alladzi ukila bina, yang dahulu kala telah kami rasakan. Fayudja'u, kematian tersebut pun disembelih, dibaringkan. Fayudbahu ala sur, disembelihlah kematian tersebut di atas jembatan antara surga dan neraka. Kemudian dikatakanlah, ya ahlal jannati khuludun, wahai penghuni surga, kematian tak ada lagi dari sembelih, kalian kekal selama-lamanya. Wala mautun, tak akan ada lagi namanya kematian. Maka mereka pun bergembira, mereka pun bersuka cita, karena segala kenikmatan itu yang ada ujungnya bukanlah kenikmatan yang hakiki. Semua kenikmatan dunia ada ujungnya. Kenikmatan makan sampai kenyang. Setelah kenyang, apapun dihantarkan di hadapan kita tak lagi selera. Ya, semua kenikmatan. Kenikmatan jima, sebelum jima, setelah jima, selesai. Semua kenikmatan dunia itu ada ujungnya. Kenikmatan menjadi orang kaya, ada ujungnya. Jadi penguasa, ada ujungnya. Di surga tidak, karena itulah mereka bergembira. Demikian diteriakkan pula kepada penghuni neraka, ya ahlan nar, wahai para penghuni neraka, khuludun, kekal kalian. La maut, tak akan ada lagi kematian. Maka mereka merintih, mereka histeris, mereka menjerit. Segala penderitaan yang ada ujungnya bukanlah penderitaan yang hakiki. Begitulah penderitaan di dunia ini, ada ujungnya. Hari ini kau menangis, sedih, besok kau tertawa, ada ujungnya. Penderitaan yang hakiki adalah penderitaan yang tak berakhir. Sakit Ustaz, parah, ada ujungnya. Ujungnya kematian, selesai. Semua penderitaan dunia ada ujungnya. Ya, setelah mati selesai, tak ada lagi nama sakit. Ya, apabila dia beriman, dia akan segera ya meraih segala macam bentuk janji-janji Allah janjikan kepadanya atas dasar amal salehnya. Selesai. Penderitaan orang-orang mukmin itu tak panjang, hanya sekedar ketika hidup di dunia. Dan jika dikalkulasikan antara penderitaan dan kenikmatan, maka lebih banyak kenikmatan yang dirasakan orang-orang mukmin dalam hidupnya. Apalagi orang mukmin yang telah menghujam iman dalam hatinya, tak pernah merasa menderita. Apapun menimpanya, jika ditimpa dengan penderitaan, ujian, penyakit, ya, dia bersabar, itu yang baik untuknya. Diuji Allah dengan kenikmatan, dia bersyukur, itu yang baik untuknya. Tentang hadis ini berkata Tirmidzi, hadis hasan dan sahih. Hadis yang hasan dan sahih. dan asalnya terdapat dalam Sahihain Bukhari Muslim. Inilah dia redaksi yang paling komplit. Dan dalam lafaz Tirmizi, sekiranya ada orang yang mati disebabkan karena gembira, maka akan matilah penghuni surga. Gembira yang bersangatan itu bisa membuat mati. Namun di akhirat tak ada kematian. Begitu dahsyatnya gembira ahli surga, sehingga dikatakan Nabi, kalaulah boleh mati, akan mati orang-orang penghuni surga karena gembira yang berlebihan. Di dunia ada orang yang mati gara-gara gembira berlebihan, ada. Sebaliknya ada orang yang mati gara-gara sedih berlebihan. Tapi di surga nanti tak ada lagi kematian. Di neraka pun demikian. Kalaulah sekiranya ada orang yang mati sebabkan karena kesedihan, niscaya akan matilah penghuni neraka. Namun tak ada kematian, sudah disembelih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita jemaah sekalian, Allah berikan mati 2 kali dan diberikan kesempatan hidup 2 kali. Kata Allah, Rabbana amattana tsnataini wa ahyaitana tsnataini fa'tarabna bidzunubina fahal ila khurujin min sabil. Tuhan, Kau matikan kami 2 kali dan Kau hidupkan kami 2 kali. Kami mengakui dengan dosa-dosa kami, apakah ada jalan keluar dari neraka ini? Mati yang pertama adalah sebelum kita ada, masih dalam alam arwah, masih dalam tulang sulbi ayah nenek moyang kita. Kematian, kematian pertama. Kemudian Allah hidupkanlah kita, ya, dalam bentuk sperma yang berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, tulang bulang, jadilah kita, keluarlah dari alam rahim, pindahlah ke alam dunia. Ini kehidupan yang pertama. Kemudian datanglah masanya, setiap manusia ajal yang akan mengintainya selalu. Banyak kawan-kawan kita yang mati gara-gara COVID, macam-macam sebabnya kematian. Ya, rasakanlah mati yang kedua, tak ada mati yang ketiga. Setelah kematian kedua ini, datanglah masa kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan setelah kematian. Itulah kehidupan yang kekal, itulah kehidupan yang abadi. Dunia ini bukan kehidupan yang abadi. Dunia ini kehidupan sementara. Segala macam kenikmatan dalamnya merupakan mimpi-mimpi. Yang ketika terjaga, habislah mimpi tersebut. Kata Allah, wa innal akhirata lahiya darul hayawani. Sesungguhnya negeri akhirat itulah sebenar-benar kehidupan, bukan dunia ini. Maka tak usah sedih. Yang bersangatan apabila datang mendera ujian, cobaan, penyakit, kekurangan harta, kekurangan uang, macam-macam. Ya, karena akan berakhir dengan kematian yang paling kuat, kematian selesai. Ya, yang paling kita tunggu-tunggu nanti-nanti adalah kehidupan akhirat. Orang-orang mukmin kalaulah tak dilarang meminta kematian, mereka minta kematian. Capek hidup di dunia ini. Banyak pengkhianat, banyak penipu, banyak pendusta. Ya, banyak musuh. Bagaikan apa namanya? Kawan padahal dia musuh, menggunting dalam lipatan. Ya, tipu sana, tipu sini. Sakit. Tak enak hidup di dunia ini. Yang orang-orang berlomba-lomba mengejarnya. Lihatlah orang kafir. Hidupnya untuk dunia. Dari pagi sampai sore, malam lagi. Dunia, dunia, dunia. Terbelalak matanya terbuka. Mimpinya adalah dunia. Uang, harta, jabatan. Sampai kembali mimpi-mimpinya semua dunia. Mati dia habis tinggal semua. Berebut ahli warisnya. Ya dan billah. Jadi negeri akhirat itulah yang kekal dan abadi. Itu yang kita nanti-nanti, itu yang kita harapkan. Itulah jadi tumpuan hidup kita, cita-cita kita. Dan untuk itulah kita harus bersabar-sabar, banyak-banyak bersabar, banyak-banyak beristighfar. Terkala dosa kita lakukan, kembali bertobat, memperbaiki amal. Begitulah seterusnya. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Warawa al-Harith ابن أبي أسامة في مسنده من حديث عبادة ابن نسيل عن عبد الرحمن ابن غنم عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يكره في السماء أن يخطأ Abu Bakrin fil ardi wa la ta'arada baina hadal hadithi wa baina qawlin nabi sallallahu wa la ta'arada ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رؤيا أصبت بعضا وأخطأت بعضا لوجهين. اسمك. Ada hadis lain mengenai Allah di atas disebutkan oleh Al Harith bin Abi Usamah dalam musnadnya dari hadis Ubadah ya bin Nusayr dari Abdurrahman bin Ghanam dari Muad bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Nabi itu pernah bersabda, Inna Allah la yakrahu fis sama, Allah itu benci, tak suka. Dan dia di langit. An yukhatta'a Abu Bakr fil ard. Ketika ada yang menyalah-nyalahkan Abu Bakar di bumi. Akhirnya di sini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Tapi dalamnya ada lafaz Allah yang di langit tak suka. Abu Bakar dicela di bumi. Disumpah serapah. Ya. Disalah-salahkan. Apakah Abu Bakar tak pernah salah? Pernah salah, dia manusia. Karena itulah kata beliau tak bertentangan dengan hadis Nabi SAW ketika Rasulullah SAW meminta sahabat menceritakan tentang mimpi-mimpi mereka. Ada sahabat yang bercerita tentang mimpinya. Kata Nabi, siapa yang mau mentakwilkan? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Abu Bakar mentakwilkan mimpi tersebut, namun kata Nabi SAW, asabta ba'dhan, sebagian takwil mimpimu itu benar. Wahtak tabak dan namun sebagian lainnya salah. Ini menunjukkan Abu Bakar punya kesalahan. Apa makna hadis di atas? Allah tak suka dia di langit sana jika Abu Bakar di bumi ini dijelek-jelekkan. Ini jawabannya. Naam. Ahaduhuma an Allah subhanahu wa taala yakrahu takhti'at ghairihi min ahadil ummati lahu la takhti'atul rasuli sallallahu alaihi wasallam lahu. Ya, yang pertama jawabannya Allah tak suka orang menjelek-jelekkan Abu Bakar di bumi ini. Orang selain Nabi, adapun Nabi tak masuk ke dalam perkara ini. Ketika Nabi mengatakan engkau salah Abu Bakar, dia punya wahyu. Allah Jalla wa'ala menjelaskan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyunya, takwil mimpi Abu Bakar ini yang ditakwilkannya sebagian salah. Nabi punya hak. Nabi mengetahui hakikat kebenaran tersebut. Adapun orang lain, tidak. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak masuk di sini. Yang dicela Allah adalah orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa innal haqqo was-shawaba ma'a Rasuli sallallahu alaihi wasallam qat'an bi khilafi ghairihi min al-ummah. Ya, karena yang namanya kebenaran yang absolut itu milik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu. Nabi dibenarkan oleh dengan wahyu, maka dia benar ketika mengatakan bahwa engkau benar sebagian, engkau salah sebagian. Dengan wahyu. Adapun manusia, dia tak punya wahyu. Bagaimana dia mengklaim apa yang dikatakan Abu Bakar itu salah? Apa dasarnya? Karena itulah hadis yang disebutkan yang kedua itu adalah, ya, hadis yang pertama ini untuk orang-orang jangan menyalahkan Abu Bakar Siddiq karena dia tak tahu, ya, hakikat kebenaran. Adapun Nabi tahu hakikat kebenaran. Naam. Fa innahu idza akhtata as-Siddiq radhiyallahu anhu lam yatahaqqaq anna as-shawab ma'ah. بل ما تنازع الصديق وغيره في أمر ما إلى وكان الصواب مع الصديق رضي الله عنه. Apabila Abu Bakar Siddiq itu dibandingkan dengan orang-orang lain, jika ada di antara Abu Bakar Siddiq dan orang lain itu perselisihan, kebiasaannya selalu kebenaran ada pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Selalu demikian dalam banyak keadaan, dalam keadaan genting, contohnya ketika Rasulullah wafat. Apa kata Abu Bakar, kata Umar bin Khattab? Dia dengan garangnya maju ke depan. Aku akan potong orang-orang munafik lidahnya yang mengatakan Nabi meninggal. Nabi tak pernah meninggal. Dia sekarang kepada Tuhannya pergi dan akan kembali sebagaimana Musa kembali kepada Tuhannya. Itu Umar. Kaum muslimin tak ada yang menyanggah. Masa Abu Bakar Siddiq ke rumah Nabi. Langsung masuk ke kamar Nabi. Karena itu adalah kamar putrinya Aisyah. Dilihatnya Nabi terbujur ke aku, dia cium Nabi, dia pastikan Nabi wafat, dia katakan tibtahayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Sungguh alangkah harumnya engkau ketika hidup dan mati ya Rasul. Demi Allah, sesungguhnya kehidupan, sesungguhnya kematian yang Allah janjikan telah kau rasakan. Dia keluar, dia katakan Abu Bakar berkata kepada Umar, diamlah Umar, saya mau ngomong. Umar tak peduli, tetap. Umar mengatakan, siapa yang bilang orang-orang yang mengatakan Nabi meninggal itu orang munafik, kupotong nanti lidah-lidahnya. Akhirnya Abu Bakar ngomong. Kata Abu Bakar perkataan yang begitu masyhurnya, "Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Yang menyembah Allah dialah Tuhan yang hidup tak pernah mati. "Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan haqad mata." Yang menyembah Muhammad, saksikan ini Muhammad telah wafat. Dibacakannya ayat. "Wa Muhammadun illa rasulun." Muhammad itu hanyalah seorang utusan. "Qad khalat min qabli rusul." Sebelumnya pun telah ada utusan-utusan. "Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum?" Apabila dia wafat, apabila dia terbunuh, apakah akan kembali murtad ke belakang? Kata Umar, ayat ini seolah-olah tak pernah ada aku dengar. Baru aku ingat itu ada dalam Quran. Kata Umar, ayat ini membuat aku hampir-hampir tak mampu lagi menahan bobot tubuhku ini. Kakiku hampir-hampir jatuh. Yakinlah mereka semua, Nabi telah wafat. Mengapa harus heran? Sebelum Nabi, Rasulullah juga wafat. Bahkan ada yang terbunuh. Mana yang benar? Abu Bakar Siddiq. Dalam banyak keadaan, persisian antara Umar Abu Bakar pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah, Nabi meng-ACC-kan, meng-OK-kan, menyepakati perjanjian yang tanpa zahirnya kezaliman. Barang siapa yang dari orang-orang Mekah ke Madinah masuk Islam, wajib dipulangkan kembali ke Madinah, ke kota Mekah. Tapi siapa yang dari Madinah kembali ke Mekah atau berangkat ke Mekah, tak boleh dikembalikan lagi. Seolah-olah kezaliman. Bayangkan, orang-orang Mekah yang ke Madinah wajib dipulangkan. Tapi orang-orang Madinah kalau datang ke Mekah, tak usah dipulangkan. Belum lagi disepakati keluar Abu Jandal, putranya Suhail bin Amr, yang sedang membuat perjanjian. Dia dirantai dengan rantai-rantai besi. Dia lari ke hadapan kaum muslimin. "Ya kaum muslimin, lihat aku tersiksa. Tolonglah aku. Aku disiksa oleh ayahku, oleh kaumku." Kata Rasulullah, "Ya Amr, wahai Suhail, ya Suhail, izinkan satu ini untukku." Kata Suhail, "Enggak, ini awal perjanjian." Kata Nabi, "Aku belum tanda tangan ini. Kalau kau mau jadi, jadi. Kalau enggak, kita batalkan perjanjian." Akhirnya kata Nabi, kembalikan Abu Jandal. Digiring kembali Abu Jandal ke ayahnya. Umar dekat-dekatkan pedang ke ayah, ke Abu Jandal supaya diunusnya pedang, dibunuhnya ayahnya. Dia pun kembali. "Kau muslimin, relakan aku kembali diazab, disiksa." Subhanallah. Ya, karena itulah Umar, apalagi dalam perjanjian-perjanjian lainnya, nampak memang berat sebelah. Kalian tak boleh umrah tahun ini, mau umrah tahun depan. Kalau kalian umrah, malu bangsa Quraisy. Berarti kalian telah menang. Kami tak mau kalian permalukan kami. Kalau mau sepakat perjanjian damai, tahun depan umrah. Mereka sudah siap. Mereka datang bukan untuk berperang. Mereka datang untuk umrah. Mereka tak bawa persenjataan perang. Mereka hanya bawa pakaian ihram dan pisau hanya untuk dalam keadaan musafir, bukan untuk berperang. Ini yang paling berat. Perjanjian 10 tahun. Tak ada peperangan gencatan senjata. Datanglah Umar ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, alasta Rasulullah? Bukankah engkau Rasulullah?" "Iya." "Alasna alal haq? Bukankah kita atas kebenaran?" "Iya." "Ya Rasulullah, lima nu'tid daniyata fidinina?" "Ya Rasulullah, mengapa kita harus hinakan agama kita ini? Kita banyak, kita serang. Kita punya kekuatan. Mengapa takut? Mati jihad fisabilillah." Kata Rasulullah, "Ya Umar, ana Rasulullah. Aku ini Rasulullah. Walan a'asiyahku tak mungkin menyelisih dia yang di atas." Subhanallah. Kata Umar, "Ya Rasulullah, bukankah engkau berjanji kita akan memasuki kota Mekah?" Kata Nabi, "Ya. Tapi aku janjikan tahun ini kan tidak." Karena Nabi bermimpi dia tawaf di Ka'bah, sa'i. Kata Umar, "Bukankah engkau berjanji kita akan masuk kota Mekah, tawaf, sa'i?" Kata Nabi, "Ya, tapi tak aku katakan tahun ini." Tak puas, datang Umar kepada Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, bukankah dia Rasulullah?" "Iya." "Bukankah kita di atas kebenaran?" "Iya." "Kenapa kita harus hinakan agama kita?" "Iya." Kata Abu Bakar Siddiq, "Umar, Oh, ikuti dia itu. Dia tak akan pernah mensi yang di atas. Perkataan Nabi sama dengan perkataan Abu Bakar Siddiq. Ternyata luar biasa dampak perjanjian ini. Setelah genjatan senjata, dakwah tersebar ke mana-mana, tak ada yang menghalangi. Karena bangsa Arab selalu menanti antara kaum muslimin Quraisy. Mana yang menang? Siapa yang menang mereka akan ikuti. Ketika hening, tak ada lagi peperangan selama 10 tahun. Dakwah tersebar ke mana-mana. Apalagi tahun berikutnya mereka masuk Mekah, tawaf, sa'i, umrah, bertahalul. Tak ada yang menghalangi. Tersebar ke mana-mana berita. Berbondong-bondong bangsa Arab datang, tak ada yang menghalangi ke Nabi mencari informasi tentang Islam. Ketika itulah, ketika mereka pulang dari umrah yang dibatalkan itu, turun surat Al-Fathu. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah berikan bagi penaklukan yang agung. Kata Umar, ya Rasulullah, ini penaklukan. Iya, kata Rasulullah. Umar tak tahu bagaimana dampak daripada perjanjian ini. Maksud saya, dalam banyak hal, Abu Bakar berselisih, dia yang benar. Subhanallah. Ketika turun ayat, idza ja'a Rasulullah wal fathu, ketika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Makkah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru, bertasbihlah engkau, puji Tuhanmu, minta ampunan, innahu kana tawwaba, dia Maha pengampun lagi Maha penyayang. Nangis Abu Bakar Siddiq. Ketika itu sebagian sahabat bertanya, "Wahai Abu Bakar Siddiq, mengapa kau menangis? Ini ayat menunjukkan kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk Islam berbondong-bondong. Perintah bertasbih." Kata Abu Bakar Siddiq, "Segala sesuatu jika telah sempurna, setelah sempurna itu akan datanglah kekurangan. Jika telah sempurna agama, pasti Rasulullah SAW akan diambil Allah SWT." Kata Abu Bakar Siddiq, ayat ini adalah merupakan berita bela sungkawa yang Allah giring kepada kita. Nabi itu akan segera ditarik Allah SWT. Bapak-bapak mengatakan, "Idza ma tamma syai'un fa kana nuqsanu." Sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan akan setelah itu menjadi berkurang. Orang manusia kita ini ada masanya tahap kesempurnaan. Ketika kita dewasa 30, 40, 45, masa kesempurnaan. Setelah itu apa jadinya? Berkurang, berkurang, berkurang. Matahari itu ketika pas di tengah kepala, begitu sempurna cahayanya, kemudian berkurang, berkurang. Semua yang sempurna, setelah sempurna kurang. Kata sahabat, dialah Abu Bakar Siddiq orang yang paling alim di antara kita. Maka bagaimana mungkin ada orang yang berani menyalahkan Abu Bakar Siddiq? Tak layak. Adapun Nabi lain. Dia di atas manusia. Dia dengan wahyu. Naam. Atsani anna at-takhti'ata huna nisbatuhu ila al-khata'i alladhi huwa al-ithm. Qawli ta'ala inna qatlahum kana khit'an kabira. لا من الخطأ لا من الخطأ الذي هو ضد التعمد والله أعلم. Adapun jawaban kedua, anna takhti'ata huna, maksud daripada ada hadis, jangan disalahkan Abu Bakar di sini, maksudnya adalah nisbatul khata' alladhi huwa al-ithmu. Jangan dikatakan Abu Bakar itu berbuat dosa. Kesalahan ini jangan dikatakan Abu Bakar berbuat dosa. Ini yang dilarang oleh Allah. Allah itu murka Abu Bakar dikatakan berdosa. Berbuat maksiat Allah tak senang. Ya, karena kadang-kadang khata' dalam bahasa Arab itu adalah dosa. Katanya dalam Al-Quran, dalam surah Isra, inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh anak-anak itu adalah merupakan kesalahan yang besar. Masuk kesalahan adalah dosa yang besar. Ini yang tak boleh. Bukan kesalahan yang sifatnya adalah kekhilafan, ketidaksengajaan. Ketika Nabi menyalahkan Abu Bakar mengatakan engkau salah sebagian, ini kekhilafan, bukan dosa, tak masalah. Ini jawabannya. Jadi hadis ini menunjukkan Allah itu di atas, bukan murka. Abu Bakar dijelek-jelekkan, disalah-salahkan, dikatakan berdosa, apalagi jelaknan, apalagi dikutu. Sebagaimana kita ketahui, agama Syiah itu dibangun di atas kebencian kepada Abu Bakar dan Umar. Sumpah serapa kepada putri Abu Bakar Siddiq, ibunda kita Aisyah, yang dituduh berzina, berselingkuh sampai saat ini. Itulah agama mereka. Wa fi sahih al-Bukhari rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam qala idza qada Allahu al-amra fis samai darabat al-malaikatu bi aznihatiha udu'anan liqauli ka'annahu silsilatun 'ala as-safwan fa idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu ma qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir al-hadith. Ya, ada pun hadis lain yang menunjukkan Allah itu di atas, hadis Abu Hurairah. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, jika Allah menetapkan keputusan di langit, di atas, menunjukkan Allah di atas, dan dia punya keputusan, ketetapan, perintah. Jika Allah menetapkan satu keputusan di langit, Allah berkata-kata dengan keputusannya di langit, malaikat-malaikat membentangkan sayap-sayapnya, ya, merunduk atas perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan suara itu ketika Allah berbicara, memutuskan keputusannya, begitu dahsyatnya membuat malaikat-malaikat pingsan. Bagaikan suara lonceng yang dipukulkan di atas batu. Fa idza fuzzi'a an qulubihim, ketika mereka siuman karena dahsyatnya perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangun daripada pingsannya. Qalu, mereka bertanya kepada Jibril, ma qala rabbukum, Tuhanmu berkata apa? Qaul haqqa, maka Jibril menyampaikan, Tuhanmu mengatakan kebenaran, dan dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Perkataan Allah itu berat, dahsyat. Sekiranya diturunkan kepada gunung, gunung kan hancur lebur. Ya. Lau nazalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddia. Sekiranya Quran kami turunkan kepada gunung, kau akan melihat gunung itu khasyian, ketakutan, mutasaddian, hancur lebur. Min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Naam. Wa ra'a Abu Nu'aym min hadits Syu'bah 'anil Hakami 'an Mujahid 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal 'abda لا يشرف على حاجة من حاجات الدنيا فيذكر الله من فوق السبع سماوات فيقول ملائكتي إن عبدي هذا قد أشرف على حاجة من حاجة الدنيا فإن فتحتها له فتحت له بابا من أبواب النار ولكن أزوها عنه فيصبح العبد عوضا على أنامله يقول من دهاني من سبقني وَمَا هِيَ إِلَّا رَحْمَةً رَحِمَهُ اللَّهُ بِهَا. Masya Allah. Ya, dengan sanadnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi itu pernah bersabda, innal abda, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal abda la yushrifu ala hajatin min hajati dunya. Kadang-kadang hamba itu begitu mengharapkan terwujud impian-impian dunianya. Itulah kita. Benar-benar kita memaksakan kita harus dapat impian-impian dunia ini. Hajat daripada dunianya, apakah bentuknya? Kadang berhajat dengan profesi, pekerjaan, ingin bekerja di sini, bekerja di situ. Kadang berhajat untuk menikahi wanita, si fulana, si fulana. Kadang berhajat untuk mencari harta yang sudah di hadapan mata. Banyak hajat. Ya. Maka Allah Jalla wa'ala dari atas langit sana mengetahui bagaimana ambisinya hamba tersebut. Dari atas langit ketujuh Allah mengetahui ambisi hamba tersebut untuk menunaikan hajatnya. Maka Allah berkata, wahai malaikat-malaikatku, ini hambaku lihat betapa dia ambisinya untuk mencapai hajat yang dia inginkan daripada hajat ya, urusan-urusan duniawi. Andai kata hajatnya kukabulkan, kubukakan baginya pintu yang dia ingin masuki itu, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Karena itulah tak kukabulkan doanya, tak kuwujudkan mimpi-mimpinya, kuhalangi mimpi-mimpinya. Subhanallah. Maka kadang-kadang hamba marah ketika tak sampai hajatnya. Dia gigit tangannya kuat-kuat, kesal, mengapa tak tercapai? Siapa yang menghalangiku? Ya, Padahal itu adalah merupakan rahmat Allah yang Allah SWT telah hantarkan kepadanya. Sekiranya diwujudkan, masuk neraka dia. Subhanallah. Sekiranya diwujudkan, akan menderita dia. Jadi jemaah sekalian, betapa pentingnya beriman dengan takdir. Nikmat beriman dengan takdir. Walaupun mengucapkannya itu mudah, penerapannya berat. Apapun yang menggiringmu kepada takdir, nikmati. Qadarullah harus kena COVID, nikmati. Itu bukan dengan ilmu Allah, tanpa ilmu Allah. Dengan ilmunya, dengan hikmahnya, dengan keadilannya, dengan rahmatnya. Bukan kita berdoa, ya Allah timpakan COVID. Tidak, dilarang. Tapi apapun kondisi yang digiring kepadamu, itu yang paling baik untukmu. Apa-apa yang engkau dihalangi memperolehnya, itu yang baik untukmu. Kadang kesal, aku dah majukan proposal lamaran, anak gadis ini ku cintai, ternyata ditolak sang ayah, kesal. Kembalikan kepada takdir. Tak jodohku mungkin tak baik. Lepas. Selamat. Banyak orang akhirnya bunuh diri. Ya, bunuh diri gara-gara tak terwujud. Muda-mudi mau menikah. Saya baca berita. Ya, orang tua tak setuju. Dua-duanya loncat di Sungai Musi dari jembatan Lempera sana. Mati sang gadis. Subhanallah. Orang mukmin wallahi, ya. Nikmat kita beriman dengan takdir. Apapun kondisi kita yang kita rasakan, ini yang paling terbaik. Yang Allah halangi itu tak baik bagi kita. Coba mengenang kembali ke belakang. Banyak mimpi-mimpi kita yang tak terwujud. Sekiranya diwujudkan, mungkin kita binasa. Subhanallah. Maka pujilah banyak-banyak Allah. Dialah Tuhan yang lebih rahmat kepada kita daripada ibu kita kepada kita, bahkan daripada diri kita kepada kita. Ar-Rahmanur Rahim. Naam. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من شهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Dalam wasiat Imam Ahmad, dengan jalannya dari hadis Usama bin Zaid, Rasulullah pernah ditanyakan Usama, ya Rasulullah, aku tak pernah melihat engkau begitu bersemangatnya berpuasa di bulan Syaban dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Apa rahasianya? Karena Nabi kalau masuk bulan Syaban puasa hampir sebagian sepenuh bulan, bahkan pernah sepenuh bulan dominan dia puasa. Karena ada sini sahih. Ya, walaupun kita payah ngamalkannya. Subhanallah. Yang Ramadan pun yang luput mungkin ada yang belum kita ganti. Maka Nabi menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu." Inilah bulan Syaban. Banyak orang lalai pada bulan ini. Bainar Rajab wa Ramadan, dialah bulan yang terdapat antara bulan Rajab dan Ramadan. Rajab, Syaban, Ramadan, tengah-tengah. Wa huwa syahrun turfa'u fil amal. Inilah bulan yang diangkat padanya seluruh amalan-amalan manusia. Ila rabbil alamin, kepada Allah di atas, Tuhan pencipta alam. Azza wa jalla. Laporan tahunan amalan manusia dilaporkan kepada Allah pada bulan Sya'ban. Setiap tahun. Laporan mingguan, seminggu dua kali laporan kita dilantarkan ke Allah, Senin dan Kamis. Karena itulah Nabi senang berpuasa pada dua hari itu. Ya. Kata Nabi, fa uhibbu an yurfa amali, aku ingin ketika amalanku diangkat kepada Allah di atas, aku sedang berpuasa. Ini menunjukkan Allah di atas. Apa payahnya mengatakan dia di atas? Allah mengatakan demikian, dan mengatakan demikian. Ya. Tapi orang-orang ahlul kalam yang logikanya mengalahkan wahyu, jangan katakan di atas. Atas itu tempat, berarti Allah pada tempat, berarti Allah liputi tempat. Mustahil diliputi tempat. Sebelum ada atas, sebelum ada tempat, Allah di mana? Inilah ahlu kalam. Jadi bagaimana semua di sini? Kau belokkan maknanya. Bukan itu maknanya. Allah itu tidak bertempat. Allah bukan di atas, bukan di bawah. Bukan dalam alam, bukan di luar alam. Bukan menyatu dengan alam, bukan berpisah dengan alam. Sifat yang benar-benar sempurna bagi sesuatu yang tidak ada, inilah dia. Berarti Allah tak ada. Kita tak pernah mengatakan Allah itu bertempat. Tak pernah. Ya, Allah itu bersemayam di atas aras. Aras itu makhluk tertinggi, terbesar. Di atas aras itu tak ada lagi yang namanya makhluk. Bagaimana kalau katakan Allah liputi tempat? Allah itu di atas aras, di aras, di atas aras tak ada lagi yang namanya terakhir makhluk, finish itu aras, itulah atap semua makhluk. Di atas aras tak ada lagi makhluk, yang ada Allah Jalla wa'ala. Ini kalamullah, 7 tempat dalam surah Al-Quran. Allah mengatakan bersemayam di atas aras. Berpuluh ayat menunjukkan dia di atas. Wa huwal qahir fawqa ibadih, dialah yang memperkasa di atas hamba-hambanya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, malaikat-malaikat takut kepada Allah yang di atas mereka. Ilahi yas'adul kalimut tayyib, kepada Allah lah naik semua amal yang baik-baik. Ta'arujul malaikat waru ilaih, tiap hari naik turun malaikat-malaikat kepada Allah, naik. Yang kau hitung sama dengan 40,000 tahun. Banyaknya ayat. Inilah kebenaran. Kebenaran ini samar karena orang-orang ahlu kalam. Bahkan mereka mencela yang mengatakan Allah di atas itu Wahabi. Padahal yang mengatakan Allah di atas dirinya sendiri, nabinya sendiri, para sahabat pun demikian, para tabiin, imam yang empat pun demikian. Berarti Allah itu Wahabi, nabi itu Wahabi. Subhanallah. Inilah sesatnya ilmu kalam. Masuk waktu 3 menit lagi ya. Ya, baca satu hadis lagi Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Wa fi thaqafiyat min hadis Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna rajulan mimman kana qablakum labisa burdaini fatabakhthara fihima fa nazara Allahu ilayhi min fawqi arsihi famaqatahu فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل في الأرض فاهذروا وقاء الله وقاء الله وقاء الله وأصله في صحيحين. Dalam kitab al-Thaqafiyat, maksudnya orang-orang yang meriwayatkan dari orang Thaqif, dari hadis Jabir bin Salim radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda dari Nabi SAW, dia mengatakan sesungguhnya ada seorang laki-laki sebelum kalian memakai dua pakaian yang begitu indahnya, mewahnya, membuat dia sombong. Fatabakhtara fihima, dengan sombongnya dia berjalan dengan dua pakaian tersebut. Fanadharallahu ilaihi min fawqi arsy, Allah lihat dari atas arasnya. Famaqatahu, bencinya Allah kepada orang sombong ini. Fa'amaral arda, maka Allah perintahkan bumi. Fa'akhadathu, maka seketika bumi itu menelan orang itu. Tiba-tiba likuifaksi. Bahwa yatajaljalu fil ardh, masuklah ke dalam perut bumi. Dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Qarun yang berjalan dengan kekayaannya, kereta kencananya, dayang-dayangnya, harta-hartanya. Benci Allah kepada Qarun, muak. Sombongannya membuat Allah murka. Seketika tenggelamlah Qarun ke dalam perut bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda, kata Allah, kami tenggelamkanlah dia dan dengan seluruh rumah-rumahnya ke dalam bumi. Jadilah Qarun kenangan abadi. Dimanapun harta kita dapatkan dalam tanah, kita bilang harta Qarun. Subhanallah. Benci. Bahaya kesombongan. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah. Jangan kufur, jangan sombong. Kadang-kadang kita naik mobil yang mewah, muncul kesombongan. Pakai pakaian yang indah, muncul kesombongan. Pakai handphone yang mahal, muncul kesombongan. Pakai cincin yang mahal, muncul kesombongan. Tengoklah tabir artis-artis itu. Sombong-sombongnya, na'udzubillah. Tahun tua apa? Saldo di bank itu di share. Nih saldo di bank sekian miliar. Untuk apa? Untuk apa? Mobil-mobilnya dibentangkan, dibuka. Ah, ini sekian miliar. Untuk apa? Tunggu aja lah Allah tenggelamkan mereka dalam bumi. Ya. Nas'alullah salamun afiyah. Demikianlah kajian kita, ikhwati fillah. Pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. Wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.